angkat tangannya di atas. Paman Igam I'm not afraid. hands up everybody for Randy Rumengan Remix. Goyang orang mabok. Welcome Iqbal Kawata Remix. Goyang orang